Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-36 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang asy-syafa'atul uzma atau syafaat yang paling besar. Asy-syafa'atul uzma adalah syafaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk para penduduk Padang Mahsyar, yang isinya adalah permintaan kepada Allah SWT supaya Allah SWT menyegerakan hari keputusan. Dinamakan Asy-Syafa'atul Uzma atau syafaat yang paling besar karena syafaat ini diperuntukkan untuk seluruh manusia yang mukmin maupun yang kafir. Ketika sudah memuncak kesusahan di Padang Mahsyar, terik matahari, keringat yang menggenang, waktu yang sangat lama, dalam keadaan takut yang sangat, menunggu hari keputusan, maka manusia ingin disegerakan hari keputusan tersebut. Mereka mendatangi orang-orang yang memiliki kedudukan mulia, supaya memohon kepada Allah SWT agar menyegerakan hari keputusan dan membebaskan mereka dari kesusahan yang berkepanjangan di Padang Mahsyar. Pertama-tama, mereka mendatangi Nabi Adam AS, bapak mereka, manusia yang pertama. Namun beliau enggan dan meminta udzur dan merasa tidak berhak karena beliau AS pernah memaksiati Allah SWT dengan memakan sesuatu yang dilarang. Kemudian Nabi Adam AS menyuruh manusia mendatangi Nabi Nuh, Rasul yang pertama yang diutus kepada manusia. Beliau juga enggan dan merasa tidak berhak karena pernah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kemudian Nabi Nuh menyuruh manusia mendatangi Nabi Ibrahim AS, kekasih Allah. Beliau juga enggan dan merasa tidak berhak karena merasa pernah berdusta. Kemudian Nabi Ibrahim AS menyuruh manusia mendatangi Nabi Musa AS, seorang Nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah, namun beliau enggan dan merasa tidak berhak karena pernah membunuh manusia tanpa diperintah oleh Allah SWT. Nabi Musa menyuruh manusia mendatangi Nabi Isa AS. Beliau juga enggan dan merasa tidak berhak. Akhirnya Nabi Isa AS menyuruh manusia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, penutup para Nabi. Allah SWT telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Lakukanlah syafaat, mintalah kepada Rabbmu untuk kami. Bukankah kamu telah melihat bagaimana keadaan kami? Bukankah kamu melihat bagaimana kesusahan kami?" Maka beliau SAW menuju bawah arsy Allah SWT dan bersujud kepada Allah. Kemudian Allah SWT mengilhamkan kepada beliau pujian-pujian kepada Allah yang belum pernah diajarkan sebelumnya kepada seorang pun. Kemudian dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah maka kamu akan diberi. Lakukanlah syafaat maka kamu akan dikabulkan syafaatmu." Hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Inilah yang dimaksud dengan maqamun mahmud, yaitu kedudukan yang dipuji, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam akan dipuji oleh seluruh manusia yang telah Allah SWT janjikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Semoga Rabbmu membangkitkan dirimu pada kedudukan yang dipuji. Al-Isra 79. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini.